Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah jalla wa ala yang telah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan kerabat-kerabat beliau min ahlil bait, dan juga para sahabat beliau yang mulia serta kaum mukminin yang senantiasa berusaha mengikuti, meniti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita akan melanjutkan insyaallah pada pertemuan kali ini kelanjutan pembahasan kitab Adda wad-Dawa, penyakit dan juga obatnya. Atau kitab ini juga terkenal dengan judul Al-Jawabul Kafi, jawaban yang mencukupi. Karena memang kitab ini berisi jawaban bagi orang-orang yang memiliki penyakit dan sedang mencari obat. Terlebih penyakit itu adalah penyakit hati. Dan kitab ini juga jawaban bagi penyakit badan, meskipun tidak secara luas dibahas di sini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara obat bagi penyakit, semua penyakit, bahkan ini adalah jalan semua kebaikan, pintu semua kebaikan adalah addu'a, doa kepada Allah. Telah kita bahas banyak hal terkait dengan doa. Dan di antara perkara yang harus kita ketahui adalah, ya, ada beberapa perkara yang perkara-perkara tersebut menghalangi terkabulnya doa. Seperti yang terakhir kita bahas adalah al-isti'jal, tergesa-gesa di dalam berdoa. Sedikit mengulangi pembahasan yang telah lalu. Yang dimaksud dengan tergesa-gesa di dalam doa, yakni dia merasa berdoa belum dikabulkan. Berdoa lagi, belum lagi dikabulkan menurut dia, perasaan dia. Sampai kemudian dia mengatakan, da'autu Rabbi, da'autu Rabbi, saya sudah berdoa kepada Rabbku, saya sudah berdoa kepada Rabbku, tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Fatarokat doa, maka dia pun meninggalkan doa. Ini orang yang mustajil, tergesa-gesa. Padahal kita sama-sama meyakini, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengabarkan bahwasanya yang namanya doa, minta kepada Allah, ya, belum tentu bentuk dikabulkannya doa itu adalah seperti apa yang dia minta. Belum tentu. Ya, minta rumah, dikasih rumah, berarti betul-betul Allah beri sesuai apa yang dia minta. Ya. Minta pekerjaan yang mudah, yang dekat, diberi oleh Allah Jalla wa'ala, berarti dikabulkan sesuai dengan doanya. Tetapi ada lagi bentuk pengkabulan doa Allah atau doa kepada Allah bukan seperti ini. Allah mengabulkan doanya, namun bentuknya adalah dengan memalingkan musibah atas orang ini. Musibah yang seharusnya menimpa dia, ya, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa yang dia panjatkan kepada Allah. Atau Allah kabulkan dalam bentuk diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Ya. Atau diakhirkan nanti pada hari kiamat, sehingga tidak pernah ada seorang yang rugi ketika dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sahabat ketika mendengar berita dari Nabi tadi kemudian mengatakan kepada Rasulnya, Rasulullah, kalau demikian nuksiru doa, kalau demikian saya akan perbanyak doa ya Rasulullah, kalau memang semua doa kita dikabulkan, semua permintaan kita akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian saya akan doa, saya akan banyak berdoa ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar. Sebanyak apapun kamu minta, sebanyak apapun kamu mohon, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, bisa memberi apa yang kamu minta. Jadi jangan merasa kita sudah banyak berdoa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini salah satu adab dari adab-adab doa yang perlu kita perhatikan. Jangan musta'jil. Jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan sampai kita mengatakan Allah belum mengabulkan doa saya. Hati-hati. Su'udzon pada Allah namanya. Loh, buktinya saya sakit sudah 5 tahun tidak sembuh-sembuh. Saya doa terus setiap malam. Tidak pernah telat saya doa 5 tahun, bayangkan. Ini ucapan orang yang su'udzon kepada Allah Jalla wa'ala. Betul, tidak tampak apa yang kamu minta sesuai apa yang kamu minta kepada Allah. Tidak tampak, memang belum. Tetapi bisa jadi Allah Jalla wa'ala memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kamu minta itu. Yeah. Jangan su'udzon kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi doa-doa kamu itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam bentuk anak-anak kamu dijadikan menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu berbakti kepadamu. Bisa jadi doa-doa kamu itu Allahu Jalla wa'ala kabulkan dalam bentuk ditinggikannya derajat kamu di sorga nanti. Bisa jadi doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kamu dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang lebih dari apa yang kamu sedang rasakan saat ini. Apakah tidak ada kesempatan bagi diri kita untuk su'udzon atau husnudzon kepada Allah? Kemudian membiarkan syaitan untuk kita bersu'udzon kepada Allah Jalla wa ala. Ini tentunya ya penyakit yang harus dihindari. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Tergesa-gesa di dalam doa. Menganggap Allah belum mengabulkan apa? Doa kita. Wabillahi taufiq. Bismillah. Faslun. Ada sebuah pasal yang sangat penting di sini. Pasal ini mengumpulkan adab-adab doa. Yang dengan adab-adab ini biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, doa itu mustajab. Kata beliau rahimahullah, wa idza jama'a ad-du'a'u hudural qalbi wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah wa hiya ats-tsulutsul akhir min al-lail wa indal adhan wa bainal adhani wal iqamati wa adbari salawatil maktubat wa inda su'udil imami yawmal jum'ati alal mimbar hatta taqdi au tuqda salatu wa akhiru sa'atin ba'dal asri min dhalikal yawm wa sadafa khushu'an fil qalbi wa inkisaran bayna yadayi rabbi wa dhullan lahu wa tadarru'an wa riqqatan واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله wa alaha alaihi fil mas'alati ila akhir kalam al muallif rahimahullah annaha madhinnatul ijabah au annaha mutadhamminatun lil ismil a'zham ila akhirih. Disebutkan di sini tentang adab-adab doa, yang kalau adab-adab doa ini terkumpul, seorang betul-betul akan merasakan dikabulkannya doa Allah Jalla wa'ala. Maka mari kita pelajari beberapa adab-adab doa yang disebutkan di sini. Adab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagai tambahan dari adab-adab yang telah lalu. Yang telah lalu sudah kita bahas. Di antaranya, tidak boleh tergesa-gesa dalam doa. Ya, sekarang disebutkan lagi oleh beliau. Jama'ad du'a'u hudural qalbi. Ketika seorang berdoa, hatinya itu hadir. Kehadiran hati dalam doa, betul-betul hatinya hadir, penuh dengan harap, penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh dengan rasa pengharapan yang besar akan dikabulkannya doa ini. Ya. Jadi bukan hati yang lalai, bukan hati orang yang tidak mengerti apa yang dia minta. Jadi apa yang dia minta itu betul-betul dia ngerti dan dia punya harapan besar kepada Allah. Ini adab yang pertama, hadirnya hati. Kemudian yang kedua, doa itu bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab. Ya. Sebenarnya semua waktu itu ya kita bisa berdoa kepada Allah. Namun ada waktu-waktu yang mustajab. Ya. Ada waktu-waktu yang memang didorong untuk kita berdoa. Karena keutamaan waktu tersebut atau keutamaan tempat tersebut, ya. Banyak waktu-waktu yang mustajab, ya. Dan beliau tidak menyebutkan semuanya. Di antaranya adalah ats-tsulutsul akhir minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir, Allahu Jalla wa'ala berkata kepada hambanya, man yad'uni fa astajibalah, man yastaghfiruli fa aghfiralah, man yas'aluni fa u'tiyahu. Demikian di sepertiga malam yang terakhir Allahu Jalla wa'ala menyeru hambanya untuk berdoa. Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, niscaya aku akan kabulkan doanya. Man yastaghfiruli fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah, al-karim, Al-Latif, zat yang maha lembut, menyeru hambanya untuk berdoa. Siapa yang berdoa, aku akan beri, aku akan kabulkan. Siapa minta ampun, aku ampuni dia. Setiap sepertiga malam yang terakhir. Ya. Maka manfaatkan waktu yang terakhir ini. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Di saat banyak manusia tidur. Seorang kemudian bangun, mengambil air wudu, berdiri di hadapan Allah, sholat satu rakaat minimal, sholat witir, atau tiga rakaat, atau 11 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ini waktu yang mustajab. Kemudian di antara waktu yang mustajab juga adalah seperti bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah, itu waktu yang mustajab. Muadzin sudah adzan, setelah itu menanti imam, ya, kadang 10 menit, kadang 15 menit. Ini waktu di antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka orang yang datang ke masjid di awal waktu memang keutamanya banyak. Keutamaan orang yang datang ke masjid di awal waktu banyak. Yang pertama jelas dia bisa mendapatkan shof yang pertama. Dan shof yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada orang-orang yang berada di shof yang pertama, demikian juga malaikat. Kemudian dia bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Dan orang yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam, itu memiliki keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Tirmidhi rahimahullah, barang siapa 40 hari berturut-turut dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dia dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari api neraka. Ini keutamaan orang-orang yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kemudian juga dia mendapatkan waktu yang mustajab. Adzan sudah di masjid. Di antara adzan dan iqamah mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini waktu yang mustajab. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Kalau bisa sholat bersama dengan imam, kemudian mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, kemudian dia mengucapkan amin. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang ketika mengucapkan amin bertepatan bersamaan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ya. Namun kebanyakan kita, kita semuanya, ya, terkadang lupa dengan keutamaan ini. Datang ketika imam sudah tahiyat akhir, ya. Datang ketika imam sudah apa namanya, ya, hampir selesai. Ya, seorang dapat jamaah, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan yang banyak. Termasuk diantaranya, ya, tadi doa diantara azan dan apa? Iqamah. Kemudian waktu yang mustajab yang lain, ma'asyiral muslimin, di akhir-akhir sholat al-maktubat, sholat wajib. Makanya di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum salam itu diajari doa. Itu waktu doa. Innaka Hamidum Majid. Selesai. Disyariatkan, disunnahkan itu doa. Seperti di antaranya Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini waktu yang mustajab. Akhir sholat maktubah. Dan doa ini bukan hanya setelah sholat wajib saja. Termasuk sholat-sholat sunnah. Sebelum salam, kita membaca ini. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga dari kejelekan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Atau doa yang lain, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga doa. Ya. Kalau saya perbanyak doa bagaimana sebelum salam? Silahkan. Tetapi kalau Anda menjadi seorang imam, ya, maka perhatikanlah makmum. Ya. Karena Anda sebagai imam harus melihat kondisi makmum. Ada yang tua, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Ya. Tayib, setidaknya kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Demikian juga pada hari Jumat, ini waktu yang mustajab. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua ketika imam itu sedang duduk. Ini waktu yang mustajab. Ya. Atau akhir waktu di hari Jumat, ba'da salatil asr. Sesudah salat asar sampai tenggelam matahari. Ini juga waktu yang mustajab pada hari Jumat. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara adab-adab doa, ya, yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah, ya, bersemangat untuk berdoa di waktu-waktu yang apa? Mustajab. Ya. Bismillah. Barangkali sebelum saya lupa, ini termasuk perkara yang sunnah tetapi sering dilupakan oleh kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji atau umroh. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Namun, ya, seringkali kurang memanfaatkan. Yang pertama adalah ketika di Safa. Ketika seorang berada di bukit Safa, ketika sa'i, itu doa yang mustajab. Walaupun seorang sampai di Safa kemudian turun ke Marwah, tidak doa, tidak apa-apa, sah-sah saja. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam ketika berada di Safa, beliau berdoa dengan doa yang lama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di Marwah juga, ini waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab ketika seorang melakukan sa'i. Kemudian yang ketiga adalah ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, sesudah sholat zuhur sampai tenggelam matahari. Pada tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, Yaum Arafah, adalah Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dengan doa yang sangat panjang sesudah beliau khutbah Arafah. Sesudah beliau sholat zuhur dan asar di jamak takdim, beliau berdoa sampai tenggelam matahari. Doa yang sangat panjang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian kaum muslimin kurang memanfaatkan waktu itu. Ada kebanyakan mereka yang kemudian memanfaatkan untuk berjalan-jalan, tamasya, melihat pemandangan, ya, mengambil gambar sana, gambar sini, dan seterusnya. Padahal itu adalah waktu yang sangat mustajab. Ini yang ketiga, wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah ketika berada di Muzdalifah. Setelah sholat subuh, bermalam Nabi alaihi salatu wasallam sampai sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, Nabi berdiri menghadap kiblat, berdoa sampai menjelang terbit matahari. Satu jam lebih beliau berdoa. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Ini yang ke empat. Yang kelima adalah pada tanggal 11, 12, 13 ayyamu tasyriq. Ketika ayyamu tasyriq, Nabi alaihi salatu wasallam melempar tiga jumrah. Jumrah sughra, kemudian jumrah wusta, kemudian jumrah aqabah. Kapan Nabi berdoa? Setelah beliau melempar jumrah sughra, beliau maju ke depan berdoa dengan doa yang lama. Sampai panjang doa beliau seperti membaca surat Al-Baqarah. Seperti membaca surat Al-Baqarah. Doanya Nabi. Di antara jumrah yang pertama dan jumrah yang kedua. Kemudian setelah itu, setelah melempar jumrah yang di tengah, beliau maju ke depan menuju jumrah yang paling besar, yakni jumrah Aqabah. Beliau juga berdoa menghadap kiblat seperti membaca surat Al-Baqarah. Ini enam tempat yang Nabi alaihi salatu wasalam ya, beliau banyak berdoa ketika itu. Di Safa, di Marwah, di Arafah, di Muzdalifah, di antara jumlah Sughra dan Kubra, dan di antara jumlah Sughra dan Wusta, dan di antara jumlah Wusta dan Kubra. Wabillahi taufik. Ini semuanya sunnah, mustahab. Kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Namun ini adalah waktu yang sangat mustajab. Intinya di sini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajari waktu-waktu yang mustajab. Termasuk ketika hujan. Ketika hujan juga waktu yang mustajab. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, salasu atau ada dua doa, da'watani la turat. Ada dua doa yang tidak tertolak oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah inda nuzulil matari, ketika turun hujan. Dan yang kedua inda iltihamil jaish, ketika terjadi peperangan, yakni jihad fisabilillah. Ini waktu yang mustajab. Kemudian berkata beliau rahimahullah, wasadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabbi wa dhullan lahu wa tadarru'an wa riqqatan. Kemudian adab yang ketiga, hati itu merasa sangat butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Betul-betul merasa butuh kepada Allah. Terasa tidak ada lagi harapan kecuali Allah Jalla wa'ala. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama hadirnya hati. Ini ngerti apa yang dia minta. Adapun yang ini lebih khusus lagi. Yaitu dia betul-betul hajat sekali kepada Allah. Khusyuk kepada Allah, sangat butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Yeah. Karena terkadang di antara kita, ketika kita berdoa, masih ada pikiran yang lain. Yakni ada jalan yang lain. Yeah. Seperti misalnya seorang yang sudah biasa mendapatkan gaji, karena dia pegawai, setiap awal bulan dia berdoa. Dan dia berdoa, ya Allah berikan saya rezeki. Tapi dia mintanya biasa saja. Kenapa? Karena sudah terasa biasa setiap awal bulan dapat apa namanya? Gaji. Jadi seakan-akan tidak doa pun datang itu apa namanya? Gaji. Jadi doanya itu tidak apa? Ya biasa saja seperti itu. Nah, ya Allah beri saya rezeki. Ya Allah. Wabillahi taufik. Tapi coba bayangkan. Bagaimana doanya orang yang kemarin digambarkan oleh beliau rahimahullah. Saya lupa. Saya sebutkan penggambarannya atau tidak. Penggambaran seorang mukmin yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah ibarat seorang yang berada di tengah lautan. Jatuh dari perahu. Berada di tengah lautan, dia hanya berpegangan dengan satu papan saja. Sementara ombak demikian besar. Dia terapung di tengah ombak dan dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan dia tidak mengerti lagi jalan keluar kecuali siapa? Allah Jalla wa'ala. Tentu beda dengan seorang yang berdoa dalam keadaan apa namanya? Berdoa begitu saja. Beda dengan doa orang yang kedua ini. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka ketika seorang bisa berdoa dalam keadaan betul-betul yakin hanya satu pintu saja yang bisa memberikan untuknya, yaitu Allah Jalla wa Ala, maka ini lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau orang-orang musyrikin, musyrik, doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam keadaan terjepit. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang berada di tengah-tengah lautan, ombak demikian banyak, mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Maka Allah selamatkan mereka. Namun sayangnya ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, kemudian tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa dikabulkan doa mereka? Karena terjepit. Dan mereka yakin tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian juga di antara adab adalah menghinakan diri kepada Allah. Makanya di antara salah satu bentuk penghinaan diri adalah mengangkat tangan kita kepada Allah seperti ini. Ini hai'ah, bentuk orang yang minta, bentuk orang yang miskin, bentuk orang yang sangat butuh kepada Allah. Bahkan terkadang Nabi mengangkat tangannya seperti ini. ke atas sampai kelihatan ketiak beliau alaihi salatu wassalam, karena sangat butuhnya beliau kepada Allah jalla wa'ala. Sampai Abu Bakar As-Siddiq merasa kasihan melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Memang betul-betul menghinakan diri kepada Allah. Ketika malam hari sebelum perang Badar, Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya ke langit. Sampai Abu Bakar merasa kasihan melihat Rasul. Doa yang sangat lama sampai baju beliau jatuh ke bawah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Mesti doa Allah akan dikabulkan. Dan memang dikabulkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara adab yang lain, wastaqbala da'il qiblah. Dia menghadap ke arah kiblat. Ini juga adab. Di antara adab-adab doa yang keempat adalah menghadap kiblat. Wa kana 'ala taharatin. Dan dia dalam keadaan taharah, bersuci. Ya. Tentu keadaan bersuci lebih sempurna daripada dalam keadaan apa? Ya, tidak bersuci. Walaupun bukan syarat di dalam berdoa. Ya, bukan syarat. Tapi ketika seorang dalam keadaan bersuci, maka ini lebih baik. Wa rafa'a yadayhi ila Allah Ta'ala. Kemudian mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Ini juga salah satu adab. Wa bada'a bihamdillahi wassana' alaih. Kemudian ketika doa diawali dengan memuji Allah. Tidak langsung kepada doa, inti doa. Disanjung dulu Allah. Memuji Allah. Dan bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillah. Paling tidak, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Memohon kepada Allah. Coba diantara yang diajarkan oleh Allah adalah doa yang dikatakan sebagai sayyidul istighfar. Yang disyariatkan untuk dibaca di waktu pagi dan petang. Kalau kita lihat doa sayyidul istighfar, diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku ya Allah. Engkau yang menciptakan aku, engkau yang menghidupkan aku, engkau yang memberikan aku rezeki, engkau yang mengatur aku ya Allah. Allahumma anta rabbi. Pujian kepada Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau lah yang menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka, aku ini hanya hambaku ya Allah. Aku hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku dalam perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan janjimu. Mastata't. A'udhu bika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang aku lakukan. Abu'ulaka binikmatika alayya. Aku mengakui semua nikmat-nikmat itu darimu ya Allah. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui betapa banyak dosaku ya Allah. Ini semuanya sanjungan pengagungan kepada apa? Allah. Baru kemudian kita minta faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Demikian pula dalam surat Al-Fatihah. Contoh. Sebelum kita minta kepada Allah, kita memuji Allah, menyanjung Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua sanjungan untuk Allah. Baru kemudian kita doa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diawali dengan sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah, kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seafdal-afdal solawat adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Summa qaddama baina yaday hajatihi taubah. Kemudian di awal sebelum dia memohon kepada Allah, di awal dengan taubat kepada Allah. Ini juga adab bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Karena dosa bisa menghalangi apa? Dikabulkannya doa. Thumma dakhala 'ala Allah. Baru setelah itu masuk kepada Allah, yakni minta kepada Allah. Wa alaha 'alaihi. Kemudian di antara adabnya adalah merengek kepada Allah, meminta, mengulang-ulang, merengek fil mas'alah. Dan akan lebih baik lagi, dan ini adab, wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifatnya. Di antara adab doa adalah tawassul. Tawassul, ya, yakni dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Ya Allah, aku bertawassul dengan nama-namamu yang maha indah, asma'ul husna, dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Ampuni aku wahai Rabbku. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dengan nama-namanya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini diantara contoh tawassul dengan nama-nama Allah. Allahumma inni, ya Allah, aku mohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu, dengan aku bertawassul, aku meyakini, bersaksi bahwasanya engkau adalah al-ahadu as-samad. Engkau adalah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian doa minta kepada Allah jalla wa ala. Wabillahi taufik. Disebutkan di sini ya contohnya ya, yang telah saya sebut tadi. Faminha ma fi sunani wa sahihi Ibn Hibban min hadithi Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari sahabat Abdullah bin Buraidah, pernah suatu saat dari bapaknya Buraidah, pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam mendengar ada seorang berdoa, ada sahabat yang berdoa yang didengar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana doanya? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, bi anni ashadu annaka antallah. Ini tawassul, dengan aku bertawassul bahwasanya saya bersaksi engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau, al-ahad, engkau adalah al-ahad, zat yang maha esa, esa dalam kesempurnaannya, esa dalam sifat-sifatnya, esa dalam zatnya. As-Samad, engkau adalah As-Samad. As-Samad maknanya adalah zat yang maha sempurna dalam semua sifatnya, yang semua makhluk menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Ini makna As-Samad, zat yang memiliki segala kesempurnaan. Alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak berputra dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dan sama dengan engkau ya Allah. Jadi sebelum doa bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan apa? Sifatnya. Setelah Nabi mendengar ucapan sahabat ini, kemudian Nabi mengatakan laqad sa'alallaha bil ismi alladhi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang ini telah minta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, yang kalau dia sebut nama-nama itu, niscaya akan dikabulkan semua doa-doanya dan semua permintaannya. Ini dalil bahwasanya termasuk di antara adab adalah bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah dan apa? Sifat-sifatnya. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan banyak ya, contoh-contoh doa. Ya. Seperti diantaranya memanggil nama Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ini juga bentuk tawassul. dipanggil nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu wahai Zat yang Maha Hidup, ya Qayyum wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri dan mengurus makhluknya. Bi rahmatika, aku bertawassul dengan rahmatmu ya Allah. Astaghits, bantu aku, tolong aku. Beri aku hujan ya Allah. Dan doa-doa yang lain, barangkali kita akan membacanya pada kesempatan yang akan datang. Intinya, kita meyakini bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah Zat yang Maha mengabulkan doa. Dan kita diajari oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adab-adab doa. Marilah kita tunaikan adab-adab itu. Sebagaimana kita ketika di hadapan orang yang kita muliakan, kita berusaha memiliki adab dalam pakaian kita, dalam ucapan kita, dalam langkah kaki kita. Lalu bagaimana ketika kita berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala? Maka sudah seharusnya kita menyempurnakan adab-adab itu sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya. Naktafi bihadal qadri subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.